tahun sama. Meski kita sering bertemu, bahkan seringkali bicara, kita sering tidak tahu bila di antara kita ada rasa kecewa yang masih terpendam. Come on. Sudah saatnya kini kita harus bicara. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, jangan kau simpan, jangan kau pendam. Bila sakit hati katakan saja sekarang. Cheers, gelas kita bunyikan. Tanting, tanting, kita bersulang. Dan bawa cepat intisarimu itu.